Suatu hari, aku terbangun di tempat di mana aku mengejar impian. Tersadar, sudah berpuluh tahun aku tinggalkan kampung halaman. Sekarang, aku kembali untuk saudaraku, untuk sahabatku, untuk kampung halamanku. Saku yang pae aku hau ringatan tona nompalai si sampe subuh ante heroa nangilo katu vua ala masana mbak jadi rapo dambah sampe subuh roa. Sampai subuh roa nalentora.